Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Wa inna kullu mursabitin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para ikhwabidin azzani wa azakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang bantahan dari Ahlussunnah wal Jamaah kepada al-munharifin, orang-orang yang menyimpang terkait dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terhadap kaum musyabbihah dan kaum mu'attilah. Terakhir sampai kepada kutipan dari Imam Ibnu Huzaimah terkait dengan bantahan beliau kepada kaum Mu'tazilah yang menuduh bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jatuh ke dalam tasybih. Jadi mereka menuduh kepada as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah, karena as-salaf ini mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis mereka ini adalah orang-orang yang terjatuh ke dalam tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan itu termasuk penyimpangan, anggapannya seperti itu. Kemarin sampai kepada contoh bantahan beliau di mana beliau menjelaskan bahwa kita katakan ulama kita semuanya dari berbagai macam penjuru dunia, mereka meyakini bahwa Allah punya wajah. Mereka menetapkan bahwa Allah punya wajah berdasar dalil-dalil yang ada. Quran menyatakan kullu syai'in halik illa wajhah. Setiap segala sesuatu akan binasa semuanya illa wajah, kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah akan tetap kekal abadi. Surat Al-Qasas ayat 88. Kemudian dalam surat Ar-Rahman Allah juga menyatakan, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan akan tetap abadi wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Jadi wajah Allah ini dikaitkan dengan keabadian. Allah sifatnya atau wajah Allah itu akan kekal abadi. Kemudian juga dikaitkan dengan al-jalalul ikram. Wajah Allah adalah yang wajah yang maha luhur, maha agung, maha mulia. Kemudian kita kemarin juga sampaikan kalau dalam hadis bahwa seandainya wajah Allah itu adalah wajah yang memiliki cahaya amat terang, seandainya Allah membuka hijabnya, ya, maka pastilah wajah atau cahaya Allah yang amat terang benderang itu akan bisa membakar kepada semua yang sampai sinar cahaya wajah Allah kepadanya. Sesuatu yang sampai terkena wajah, terkena sinar di wajah Allah akan terbakar ia. Demikian di antara sekilas sifat tentang wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi Ahlussunnah sepakat Allah punya wajah. Wajah Allah di antaranya sifatnya seperti itu. Ya. Kekal abadi, tidak akan pernah mengalami kefanaan, memiliki keagungan, memiliki kehebatan, memiliki cahaya yang amat terang benderang dan seterusnya. Kemudian kita semuanya sepakat bahwa Bani Adam semuanya punya wajah juga. Tetapi wajah Bani Adam, wajah manusia sebelumnya adalah tidak ada. Ada setelah diciptakan. Diciptakan setelah sebelumnya tidak ada. Setelah ada karena diciptakan, tentunya adalah oleh Allah Azza wa Jalla, dia pun akan mengalami kefanaan, akan binasa lagi, akan mengalami kematian. Bahkan setelah mati dia akan mengalami kehancuran, rapuh, hancur luluh seperti tanah atau jadi tanah. Ini wajah Bani Adam yang nanti kemudian akan hidupkan kembali sempurna lagi. Kemudian Allah akan giring mereka imma ilal jannah wa imma ilan nar. Wajah manusia seperti itu. Apa kalau demikian orang yang punya akal sehat, wajah Allah yang demikian kita tetapkan, wajah Allah yang demikian hebatnya, kemudian kita menyatakan manusia punya wajah, apa kita kemudian otomatis menyamakan wajah Allah dengan manusia atau dengan wajah manusia? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Tidak akan mungkin menyamakan wajah Allah yang demikian hebatnya disamakan dengan wajah manusia atau diserupakan dengan wajah-wajah Bani Adam. Tidak mungkin. Ya. Sampai situ kalau tidak salah kemarin. Seandainya kita teruskan, walau kana tashbihan min ulama'ina lakana kullu qailin inna li Bani Adam wajhan walil khanazir wal kiradah والسباء والحمير والبغال والحيات والأقارب وجوها قد شبه وجوه بني آدم بوجه الخنازير والكرادة والكلاب وغيرها مما ذكرت ولست أحسب أن عقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الحنزير والقرد والكلب والحمار والبهل ونحو ذلك هذا إلا غضب ونحو هذا إلا غضب. Seterusnya ucapan dari Imam Ibnu Zaimah Walau kana tashbihan min ulamaina, seandainya ulama kita itu dikatakan tashbih, karena tuduhan mereka, karena ulama al-sunnah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah, kemudian dikatakan tashbih. Jadi seandainya ulama-ulama kita dikatakan tashbih, karena seperti tadi, karena menetapkan sifat-sifat ga Allah azza wa jalla, ya, dan juga menetapkan sifat-sifatnya ada pada makhluk, yang tentunya al-sunnah membedakan antara sifat Allah dan sifat makhluknya, karena sifat Allah itu laisa ka misli syai'un. Ya. Jadi seandainya ulama-ulama kita itu jatuh ke dalam tashbih, lakana kullu qa'il, tentu setiap orang yang mengatakan inna li bani adam wajhan, sungguh bani adam ini punya wajah, sungguh bani adam ini punya wajah, linya lil miliki, inna li bani adam wajhan, wajhan jadi isim inanya, ya, sungguh bani adam ini memiliki wajah, walil khonazir, kemudian khonazir, jamu khinzir apa? Babi punya wajah. Wal qiradah apa? Kera punya wajah. Wasiba apa? Binatang buas punya wajah. Wal hamir, kemudian hamir, keledai apa? Himar. Wal bihol, wal hayat, wal aqarib, kemudian apa? Keledai, kemudian ular, kemudian aqarib. Apa aqarib? Kalajengking. Wujuhan, semuanya punya wajah. Jadi sungguh bani Adam ini punya wajah. Khonazir, hinzir, apa? Babi. Babi hutan atau babi desa barangkali, ya, kera, kemudian binatang buas, harimau dan yang semisalnya, kemudian kilab, ya, dan lain-lainnya, semuanya sepakat juga punya wajah, ya. Nah, kalau ulama kita mengatakan, kita menetapkan, atau ulama kita menetapkan Allah punya sifat, manusia punya sifat, kemudian otomatis tashbih, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, kalau dikatakan Allah punya wajah, sepakat Ahlus Sunnah, ya, kata siapa tadi? Kata Imam Ibnu Zaimah. Jadi ulama kita semuanya menyatakan Allah punya wajah, manusia juga punya wajah. Kalau ulama-ulama kita berkata demikian, dikatakan tashbih, tentu, ya, bani Adam punya wajah, manusia punya wajah, ya, kirodah kerak punya wajah, babi punya wajah, himar punya wajah, kemudian aqarib punya wajah, kemudian kalb punya wajah. Kalau kita menetapkan demikian, berarti qad syabbaha wujuha bani Adam biwajil khonazir wal kiradah wal kilab wariyam mimma dzakartu. Berarti kalau demikian, kita sama dengan menyerupakan wajah bani Adam dengan wajah kera, dengan wajah babi, atau dengan wajah kilab, dengan wajah-wajah yang lain seperti yang telah saya sebutkan tadi. Saya Imam Ibnu Zaimah. Paham enggak, Pak? Paham ya? Kemudian, walastu ahsad an aqal al jamia al uatila عند نفسه لو قال له اقرب الناس عليه وجهك يشبه atau يشبه boleh وجه الحنزير والقردي والكلب والحمار والبغل ونحوذا الا غضب. Dan saya tidak mengira bahwa aqlal al-jahmiyah al-mu'tilah, orang Jahmiyah yang paling aqal, apa yang paling aqal? yang paling cerdas sekalipun, Al-Mu'attilah. Ya, seandainya dikatakan kepadanya, atau ada orang yang paling mulia, akramun nas, qala Ali atau qala lahu, berkata pada dia, wajhuka, wajah kamu adalah mirip wajah khinzir. Dan kamu punya wajah, kamu muduh. Kalau kita menetapkan punya wajah, menetapkan wajah, tasbih. Sekarang kamu punya wajah, ya, khinzir punya wajah, kerak punya wajah, kilab punya wajah. Berarti wajah kamu seperti wajah kerak, seperti wajah khinzir, seperti wajah kalab, ya, dan lain-lain. Illa ghadab, melainkan dia pasti akan marah. Dia tidak akan terima tentu, ya. Jadi tidak logis kalau kita menetapkan Allah punya wajah, kemudian kita juga menetapkan manusia punya wajah, kemudian otomatis tasbih. Tidak mesti, tidak menjadi keharusan, tidak menjadi keharusan. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat, manusia punya sifat, kemudian kita tasbih. Ya. Siapa tuduhan mereka? Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan semisalnya. Mereka punya anggapan, punya tuduhan bahwa orang-orang yang menetapkan Allah punya sifat, itu berarti dia tasbih. Sebab sifat-sifat yang ditetapkan Allah seperti apa? Sifat kasih sayang, rahmah, sifat apalagi iradah dan lain-lain. Ya. Bahkan ada sifat-sifat khobariyah seperti yad, Allah punya tangan, Allah punya ain, Allah punya qodam, Allah punya wajah. Ya. Atau sifat-sifat yang lain. Itu semakin ada pada manusia. Karena itu ada pada manusia, berarti itu tasbih. Ini tuduhan mereka seperti itu. Padahal tidak setiap atau tidak mesti. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat, manusia punya sifat, kemudian tasbih. Atau secara spesifik kalau kita sebut, tidak menjadi kemesian. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, manusia punya tangan, tasbih. Ya, dengan catatan, kita dalam etikot kita didasar oleh laisa ka mitsli syai'un. Ya. Bahwa tangan Allah tentunya adalah taliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Karena Allah zatnya maha agung, maha kuasa, ya tangannya sesuai dengan keagungannya. Manusia yang lemah ini otomatis tangannya sesuai dengan kelemahan manusia, sesuai dengan manusianya. Kalau demikian apa kita tasbih? Ya tidak. Maka salah anggapan kalau kita menetapkan punya Allah punya sifat berarti tasbih. Secara spesifik kalau kita menetapkan Allah punya tangan, Allah punya ain, Allah punya wajah, Allah punya sifat-sifat yang lain, otomatis tasbih. Ini adalah tuduhan yang batil. Batil. Ya. Seperti tadilah digambarkan tadi seperti tadi. Kalau kita menetapkan manusia punya wajah, kera punya wajah, khinzir punya wajah, kalau punya wajah, apa kita menyamakan wajah manusia sama dengan wajah kera? Ya. Atau kita dikatakan menyamakan manusia dengan kera? Kan enggak. Karena didasari oleh dasar tadi terkait dengan sifat Allah Azza wa Jalla, laisa ka mitsli syai'un. Ya. Jadi seandainya kepada kaum Jahmiyah Al-Mu'attilah yang paling akal, yang paling cerdas pun sekalipun masalahnya, kalau kita katakan, oh, kamu punya wajah? Iya, saya punya wajah. Khinzir punya wajah. Kalau punya wajah. Ya. Kemudian kerat punya wajah. Himar punya wajah. Bihol punya wajah. Berarti wajah kamu sama dengan wajah kera, wajah kalem, atau yang lain. Tentu orang ini akan marah. Tidak rela. Mestinya sama. Ketika kita menetapkan Allah punya wajah, manusia punya wajah, otomatis tidak akan menyamakan. Sebab jelas zat Allah, zat yang maha mencipta dengan zat manusia, yang manusia adalah makhluk, ya pasti beda. Pasti beda. Jadi tidaklah otomatis atau tidak menjadi keharusan kalau kita menetapkan Allah punya sifat, kemudian kita terjatuh ke dalam tasybih. Itu adalah anggapan yang batil. Terus. Ucapannya masih belum selesai. Ila an qala rahimahullah, fa idza kana ma dzakarna ala ma wasafna sabata 'inda al-qala wa li tamyiz anna man rama ahla al-athar al-qa'idin bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam bitashbih faqad qala bil batil wal kadhib wa zur wal buhtan wa khalafa al-kitab wa sunnah wa kharaja 'an lisanil 'arab ila an qala. Sampai kemudian beliau Imam Ibnu Uzaimah mengatakan rahimahullah, wa idza kana ma dzakarna ala ma wasafna, apabila keadaannya seperti yang telah kami sebutkan, sebagaimana yang telah kami sifatkan tentang Allah, tentang Allah, tentang makhluknya, seperti tadi kita menetapkan Allah punya wajah, manusia punya wajah, dengan menetapkan seperti itu adalah tidak otomatis tasybih. Jadi apabila sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, yang kami telah jelaskan, sabata 'inda al-qala, maka tetaplah 'inda al-qala bagi orang-orang yang ahlul akal, ahli akal, orang yang punya logika yang sehat, wa ahli tamyiz, orang yang ahli untuk tafriq, membedakan yang baik yang buruk, yang hak yang batil, dan seterusnya. Anna man rama ahlal athar al-qalina bi kitabi rabbihim wa sunnati nabihim bitashbih, bahwa siapa saja yang menuduh bahwa ahlul athar, ahlul hadis, yang mereka berkata dengan berdasar kitab mereka dan berdasar sunnah nabinya, bitashbih, dengan tuduhan tashbih, faqala al-batil wal-kadib, berarti dia sungguh telah berkata batil dan berkata dusta, wazur, bohong, wal-butan, mengada-ada. Ya, mirip-mirip mana zur, kadib, dan buhtan. Jadi apabila keadaan seperti yang telah kami sebutkan, kata Imam Muzimah, maksudnya ketika menetapkan tadi Allah punya wajah, manusia punya wajah, Allah wajah seperti yang tadi kita sebutkan sifat-sifatnya, ya, yang akan kekal abadi, yang disifati dengan dzul jalali wal ikram. Kemudian wajah Allah punya sinar yang amat terang, benerang, yang sinarnya kalau menembus, ya, permukaan yang lain, benda-benda apa saja akan bisa terbakar. Yang demikian keadaannya. Kemudian beliau gambarkan pula tentang wajah manusia. Wajah manusia adalah penuh dengan kelemahan. Adanya adalah diciptakan. Yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada karena diciptakan. Kemudian nanti akan rapuh, akan mana kematian. Otomatis adalah apa? Berarti kalau demikian, kalau kita menetapkan apa punya wajah, manusia punya wajah, tidak berarti menyamakan. Siapa jelas bedanya antara wajah Allah dengan wajah makhluknya. Ya. Kalau demikian keadaannya, sabata 'inal qala, maka tetaplah menurut para ahli akal, ahli logika, orang yang berakal sehat, dan ahlu tamyiz, orang yang betul-betul bisa membedakan antara hak batil, benar salah. Anna man rama ahlal asar, bahwa siapa saja yang menuduh ahlul asar, ahlul hadis, yang mereka berkata dengan berdasar kitab Allah, berdasar sunnah Rasulnya SAW, kemudian dituduh tasbih, maka faqad qala al-batil wal kadhib wa zur al-butan, berarti dia telah berkata-kata dengan kata-kata yang batil, dusta, ya, kemudian zur, adakan kebohongan, wal butan, dan sama melakukan ada melakukan apa, melakukan tuduhan yang batil. Wa khalafal kitab wa sunnah, dan otomatis menyelisih kitab dan sunnah, wa kharaja an lisanil Arab, dan keluar dari bahasa Arab. Mereka memahaminya, pemahamannya gagal. Ketika memahami ayat-ayat sifat, Allah punya sifat seperti yang telah dijelaskan, manusia, makhluk-makhluk juga punya sifat. Ternyata mereka kemudian gagal pemahamannya. Berarti dia pada dasarnya adalah bukan ahli bahasa Arab. Kharaja'an lisanil Arab. Ya. Sebab Al-Quran yang telah menyebutkan tentang sifat Allah Azza wa Jalla, hadis demikian semuanya berbahasa Arab. Ya. Yang bahasa itu punya kaidah-kaidah yang baku. Kaidah-kaidah yang baku. Yang tentu kaidah-kaidah itu akan selalu selaras dengan bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Hadis. Sebab kaidah-kaidah nahwu sorof itu adalah dibangun, diciptakan, dibuat kaidah-kaidahnya berdasar bahasa yang dipakai dalam Al-Quran. Kok dia salah? Berarti dia adalah terjatuh ke dalam penyimpangan dan dia berarti tidak paham atau keluar dari bahasa Arab. Terus, karena ini cuma bantan-bantan, cukup kita bahasa saja. Ila an qala rahimallah, sampai kemudian belum mengatakan. Jadi panjang kutipannya. Wal mu'attilah mila jamiatun kiru kulla sifatillah. Kulla sifatillah. Wasafa biha nafsahu fi muhkam tanzilihi ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam li jahlihim bil ilmi wa dhalika annahum wajadu fil qur'ani annallaha qad awqa'a asma'a min asma'i sifatihi ala ba'di khalqihi fa tawahhamu li jahlihim bil ilmi anna man wasafa Allah bi tilka sifah allati wasafa Allah biha nafsahu qad shabbahahu bi khalqihi. Ila an qala rahimallah, sampai kemudian belum mengatakan. Wal mu'attilah mila jahmiyah, dan kaum mu'attilah dari kalangan jahmiyah, orang-orang yang menafikan sifat bagi Allah, tunkiru mu'attilah dari jahmiyah semuanya tunkir, mengingkari kulla sifatinillah, setiap sifat bagi Allah. Wasabiya nafsah, ya Allah telah menetapkan sifat itu untuk dirinya. Fi muhkami tanzilih, di dalam muhkam ayat yang Allah turunkan. Maksudnya dalam Al-Quran. Ya. Aw ala lisani nabi, atau yang disifatkan kepada Allah melalui lisan nabinya. Ya. Atau sifat yang telah ditetapkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Lijahlihim bil ilmi, karena kejahilan mereka terhadap ilmu. Jadi kaum jahmiyah mu'attilah, mereka mengingkari semua sifat-sifat bagi Allah. Padahal itu telah ditetapkan dalam kitab sunnah. Tidak lain karena kejahilan mereka. Jahilnya mereka terhadap ilmu. Kenapa dikatakan jahil mereka? Wadhalika annahum wajadu fil Quran, karena mereka, wadhalika dan yang demikian itu, annahum karena mereka pada dasarnya wajadu dzalika atau wajadu fil Quran, mereka mendapatkan itu ada dalam Al-Quran, mereka baca Al-Quran, ya, ngakunya mereka paham bahasa Arab, ya, annallaha, bahwa Allah azza wajalla qad awqa'a asma min asma'i sifatih, bahwa dalam Al-Quran ternyata sungguh Allah telah meletakkan nama-nama di antara nama-nama sifatnya pada sebagian makhluknya. Di samping Allah menetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya, ya, seperti sifat ain, sifat sama dan sifat yang lain untuk diri sendiri, tapi juga Allah menetapkan sifat-sifat tadi untuk makhluknya. Maksudnya kalimatnya sama. Allah menetapkan untuk dirinya punya sifat sama. Manusia juga punya pendengaran sama. Ya. Allah melihat, manusia melihat. Ya. Kemudian Allah punya tangan, manusia punya tangan. Allah menetapkan seperti itu dalam Alkitab, Al-Quran, Ya. Jadi nama-nama yang atau sifat-sifatnya telah Allah tetapkan untuk dirinya juga Allah letakkan untuk makhluknya. Kalau begitu berarti Allah salah. Ya. Tidak. Maka kita baca dulu, fatawahamu li jahli, maka mereka kemudian menganggap karena kebodohan mereka terhadap ilmu, anna man wasawallahu bitilka sifah, bahwa orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat tadi, allati wasawallahu biha nafsah, yang Allah telah menetapkan sifat itu untuk dirinya, qad syabbahu bi alaqi, sungguh telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena jahilnya mereka. Bisa ya. Kita ulang sampai titik ini aja. Kita ulang. Jadi sampai kemudian Imam Ibn Uzaimah menyatakan rahimahullah, kaum Mu'tazilah dari Jahmiyah, mereka mengingkari sifat-sifat bagi Allah. Padahal Allah telah menetapkan sifat itu untuk dirinya dan juga Allah menetapkannya melalui lisan nabinya yang sahih tentunya. Kenapa mereka kemudian mengingkari? Karena jahilnya mereka. Kenapa mereka dikatakan jahil? Karena pada dasarnya mereka mendapatkan hal itu dalam Al-Quran. Allah telah meletakkan nama-nama. Dari nama-nama sifatnya itu ternyata juga di samping Allah menetapkan untuk dirinya, Allah kemudian meletakkan nama-nama tadi atau sifatnya itu untuk makhluk. Nanti di belakang akan ada contoh. Tapi contoh sementara. Allah menetapkan untuk dirinya Allah punya tangan. Yadullah fauqa aydihim. Ya. Kemudian manusia juga punya tangan. Manusia punya tangan. Nah, kemudian apakah kemudian ketika kita menetapkan Allah punya tangan, manusia punya tangan otomatis tasybih? Tidak. Tidak. Kita sudah pernah menyampaikan bahwa kata-kata atau isim, sifat itu ada yang istilahnya mustarok atau mustarokah. Kata-kata yang mustarok atau mustarokah. Maksudnya contoh kata apa? Kata rahmah kasih sayang. Ini bisa berlaku untuk Allah, bisa berlaku untuk manusia. Bahkan bisa untuk hewan barangkali. Ya. Sebenarnya naluri hewan kan punya kasih sayang kepada anaknya. Berarti kalimat rahmah ini bisa untuk Allah, bisa untuk manusia. Ini kalimat yang mustarokah, istilah bahasa Arab. Bisa dipakai untuk Allah, bisa untuk makhluknya. Nah, ketika kita menetap kalimat seperti ini, tidak mesti tasbih. Sebab apa? Sebab kalau ahlus sunnah itu sudah dibatasi dengan ayat laisa kamitsli syai'un. Otomatis karena Allah zat yang maha di atas segala-galanya, rahmatnya adalah sesuai dengan zatnya, sesuai dengan Allah Subhanahu. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, tentunya kasih sayang juga sama sesuai dengan keadaan manusia itu sendiri. Tidak otomatis. Ya Allah punya tangan otomatis. Ya Allah adalah sesuai dengan keagungannya. Kalau ya manusia, tangan manusia adalah sesuai dengan keadaan manusia. Manusia ada lemah, otomatis tangannya ada sesuai dengan manusia. Kalau begitu, ya tidak tasbih. Jadi, memang ada kalimat-kalimat yang istilah mustarokah. Bisa untuk Allah, bisa untuk makhluk. Nah, kalau kita menetapkan seperti itu, tidak otomatis tasbih. Dengan catatan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama al-sunnahnya. Kita memang tidak menyamakan. Nah, mereka salah. Salahnya adalah apa? Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, itu tasbih. Sebab apa? Sebab yang punya tangan kan makhluk. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti tasbih. Nah, ini kesalahan mereka seperti itu. Ya, ini berulang-ulang disampaikan. Nanti akan ada contoh-contoh di belakang. Kita enggak usah memberikan contoh banyak karena waktu sudah isa. Nanti akan ada contoh-contoh dari ayat, insyaallah. Kita menyelesaikan sampai alinea ini. Ya. Jadi mereka mengingkari sifat-sifat itu karena apa? Lijahlim bila ilmi, karena kejahilan mereka terhadap ilmu ini. Wa dzalika annahum wajadu fil Qur'an. Kenapa dikatakan jahil? Wa dzalika, dan yang demikian itu annahum, karena mereka wajadu fil Qur'an. Mereka telah mendapatkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Azza wa Jalla sungguh telah meletakkan nama-nama dari nama-nama sifatnya pada sebagian makhluknya. Contohnya tadi, manusia Allah menetapkan dirinya punya yad. Manusia punya yad. Allah menetapkan dirinya punya ain. Manusia punya ain. Allah menetapkan dirinya punya sama. Manusia juga punya sama, punya pendengaran. Dalam Quran nanti ada. Ya, contoh-contohnya. Hah? Maka mereka menuduh lijahlihim, karena kebodohan mereka dengan ilmu ini, anna man wasafallahu bitilka sifah, bahwa orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat itu tadi yang telah Allah tetapkan dirinya, sungguh telah menyerupakan Allah dan makhluknya. Ini karena kejahilan mereka, dan ini adalah kebatilan. Itu saja mungkin yang kita sampaikan karena waktu sudah isya, masih belum selesai. Mengutip ucapan Imam Ibnu Muzaimah, dan tadi juga akan disampaikan kutipan dari ucapan-ucapan ulama yang lain insyaallah. Jadi kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan sepaham dan mereka yang mereka menuduh kepada orang-orang yang menetapkan Allah punya sifat itu tasybih, itu adalah tuduhan yang batil, ya. Itu adalah tuduhan yang batil. Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya sifat, tetapi tentunya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah didasari oleh ayat laisa kamitsli syai'un, bahwa Allah tidak ada satupun yang menyamainya. Otomatis semua sifat-sifatnya adalah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya, walaupun ada kesamaan sebutan, tetapi karena Allah adalah laisa kamitsli syai'un, maka tentu semua sifat-sifatnya adalah berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Itu saja yang tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.